السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama salah satu kitab yang sangat bermanfaat dan diajarkan oleh para ulama. Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai bab Mulatafatil Aitam wa Dha'afa wal Ihsani Ilaihim, bab tentang menyayangi anak yatim, orang-orang lemah, dan seterusnya. Artinya orang-orang yang sangat butuh dengan kasih sayang, maka berbuat baik dan menyayangi mereka sangat ditekankan. Dan hadirin Allah muliakan, diberikan kesempatan untuk mempelajari ayat dan hadis ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa ilmu itu lebih mahal, lebih mewah daripada harta. Dan itu dari banyak sisi, dari banyak sisi. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita, dan jangan karena kebodohan kita atau ketidakbersyukuran kita Allah cabut nikmat tersebut dan Allah rubah menjadi apa yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut. Namun kalau kalian kufur, kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Maka berusaha untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita berusaha bersyukur, mensyukuri nikmat materi, maka kita harus lebih berjuang lagi untuk mensyukuri nikmat ilmu. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu selalu minta ilmu nafi dan meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang berikutnya, hadis Sahal bin Sa'ad. Ya, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi semoga Allah memberikan rahmatnya yang sangat luas untuk beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. Saya dan kafil yatim, kafilnya anak yatim. Nanti kita jelaskan insyaAllah apa yang dimaksud dengan kafilnya anak yatim. Saya dan kafilnya anak yatim itu di surga kelak seperti ini. Wa asyara bisambabah wal wusta wa farraja bainahuma. Beliau memberikan isyarat dengan tangan, dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau, lalu beliau renggangkan gitu loh. Saya dan kafilnya anak yatim seperti di surga nanti seperti ini. Beliau kasih isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu beliau renggangkan seperti ini. Saya dan kafilnya anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga kelak. Itu poinnya. Ana, kembali ke hadis, wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dan orang, atau saya dan kafilnya anak yatim itu seperti dua jari ini. Sambil memberikan isyarat dengan jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Dan itu di mana? Di surga. Allahu Akbar. Hadirin Allah muliakan, hadis yang simple, sederhana, namun penuh akan makna dan penuh akan keutamaan. Bayangkan, seperti jari telunjuk dan seperti jari tengah di surga kelak. Hadirin Allah muliakan, coba kita renungkan kembali. Bagi kita yang punya jari telunjuk dan jari tengah, kita hidup udah berapa lama? Yang udah 30 tahun, yang sudah 35 tahun, yang sudah 40 tahun, yang sudah 45 tahun, yang sudah 60 tahun, atau yang sudah 70 tahun. Selama 70 tahun, kapan jari telunjuk dan jari tengah itu pisah, hadirin? Kapan jari telunjuk ikut jari tengah di rumah? Gue di rumah aja deh, lagi pening nih, kata jari tengah. Gak mau ikut-ikutan. Ada gak, hadirin? 70 tahun, mereka selalu kompak. 60 tahun kalau kita hidup, mereka selalu bersama. Bahkan jangankan pisah, pernah gak jari telunjuk dan jari tengah ribut? Ada yang ribut? Pernah gak salah satu dari mereka hasad, hasud? Jari telunjuk kita hasad sama jari tengah karena lebih tinggi jari tengah. Benar gak sih? Ada gak yang jari telunjuknya lebih tinggi? Kita kan secara umum jari tengahnya lebih panjang, lebih tinggi. Dan jari telunjuk tuh kesal. Kenapa sih ini jari tengah lebih tinggi dari gua? Gua gak terima. Ada yang seperti itu. Atau jari tengah merasa perannya gak sevital jari telunjuk. Kok jari telunjuk terus sih? Yang di nomor satu kan? Gak ada, hadirin. Itu kompaknya minta ampun. Dimanapun, kapanpun. Kompaknya luar biasa. mata atau dua anggota badan mungkin masih masih ini. Misalnya lisan tuh masih bisa mencela yang lain. Lisan tuh masih sering terdengar mencela perut misalnya. Ini perut Anda nih gelambir-gelambir gini, kenapa sih? Susah banget dapat six pack. Masih lisan tuh masih bisa mengatakan kata yang negatif sama anggota tubuh yang lain. Masih enggak kompak gitu loh. Kenapa kakiku tuh pendek banget? Nah, itu kata lisan. Ini hidung kenapa pesek banget? Itu lisan masih bisa begitu. Tapi jari telunjuk sama jari tengah itu kompaknya minta ampun. Gak pernah ribet. Gak pernah ngata-ngatain. Gak pernah menyakiti. Dan Rasulullah SAW dengan orang yang menjadi kafilnya anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga. Jadi ini sangat luar biasa, hadirin. Kalau nggak ada keutamaan lain kecuali hadis ini untuk berbuat baik kepada anak yatim, sudah cukup bagi orang-orang beriman. Sudah cukup untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk termotivasi dan berusaha menjadi kafilnya anak yatim. Hadirin Allah muliakan. Itu poin. Poin yang berikutnya, sekali lagi yang perlu kita tekankan, siapa sih yang dimaksud dengan anak yatim, hadirin? Anak yatim adalah anak kecil sebelum balig atau sebelum buluk yang ayahnya wafat atau meninggal. Jadi anak kecil sebelum balig atau sebelum buluk, sebelum dewasa, dengan kriteria kedewasaan atau balig yang dijelaskan oleh para ulama kita, bisa dengan umur atau dengan tanda, baik laki-laki maupun wanita. Misalnya laki-laki mimpi basah atau perempuan haid. Jadi anak kecil yang sebelum balig yang ayahnya wafat, itu anak yatim. Itu anak yatim. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa kafil anak yatim? Kafil itu apa sih, hadirin? Dan bagaimana menjadi kafilnya anak yatim? Karena keutamanya besarnya luar biasa. Jadi pertanyaannya, kafil itu apa? Siapa kafil anak yatim? Hadirin Allah muliakan, kalau kita melihat keterangan para ulama, dan harus kembali ke ulama, sehingga kita tahu jelas. Karena sebagian kita berpikir, oh, dengan buka puasa dengan anak yatim itu dinamakan kafil. Oh, dengan kunjungan ke panti asuhan, makanya kita bisa mendapatkan titel kafil anak yatim. Oh, dengan ngundang mereka ke rumah, maka kita bisa mendapatkan titel kafil anak yatim. Nah, mari kita lihat keterangan para ulama. Dan kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin lihat bagaimana Imam Nawawi membawakan kafirul yatim, kata beliau rahimahullah, al-qa'imu bi umurihi, simple, sederhana, dalam. Al-qa'imu bi umurihi, orang yang mengcover urusan-urusannya anak yatim tersebut, orang yang mengerjakan, yang bertanggung jawab, yang menghandle urusan-urusannya anak yatim. Urusan-urusan anak yatim, kebutuhan-kebutuhan anak yatim. Simple, sederhana, dan mencakup semuanya. Itu kafil anak yatim. Sebagian ulama berusaha lebih memperjelas apa yang disampaikan, misalnya seperti Imam Nawawi rahimahullah. Kata mereka, kifalatul yatim hiyal qiyamu bima yuslihuhu fi dinihi wa dunyahu. Kifalatul yatim atau kafil anak yatim adalah orang yang mengurusi semua hal, semua urusan anak yatim yang berfungsi untuk memperbaiki dia secara agama dan secara dunia. Memperbaiki anak yatim, meningkatkan kualitas anak yatim, memberikan bekal anak yatim dalam dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Dari sisi agama dan dari sisi dunia, itu kafil anak yatim. Lalu para ulama berusaha kembali menjabarkan bima yusrihuhu fi dinihi mina tarbiyah wa tawjih wa ta'lim wa ma'asyubah dhalik. Dari sisi agama itu seperti apa sih? Mendidik anak yatim, memberikan nasihat kepada anak yatim, memberikan ta'lim, pengajaran kepada anak yatim, dan seluruh hal untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya anak yatim tersebut. وَمَا يُسْلِحُهُ فِي دُنْيَاهُ مِنَ طُعَامِ وَشَرَامِ وَالْمَسْكَنِ. Dan dari sisi dunia, yaitu dengan memberikan makan, minum, tempat tinggal, gitu loh. Kebutuhan-kebutuhannya lah, sandang, pangan, papan, terus sekolah, urusan ini, buku, dan lain sebagainya. Itu all in, itu yang dinamakan kafilul yatim. Itu yang dinamakan kafil, dia ngurusin tuh anak yatim. Diurusin dari segi agama maupun dari segi dunia. Itu yang harus kita renungkan, hadirin. Jadi kita renungkan sendiri, kira-kira cukup gak hanya dengan ke panti asuhan sesekali misalnya, cukup gak hanya ngundang ke rumah sesekali, atau kalau lagi ada hajat, cukup gak hanya sekedar ini? Karena bahasa Nabi SAW kafil, bukan da'i al-yatim, orang yang ngundang anak yatim, atau orang yang muhdil yatim, orang memberikan hadiah kepada anak yatim. Tapi kafil, kafil itu Al-Qa'im bi umurihi, orang yang ngurus semua urusannya tuh anak yatim dari A sampai Z gitu. Luar biasa hadirin. Dan ini harus jadi cambuk kita. Sebagian kita tuh bisa ngurusin sesuatu padahal gak ada keutamaannya secara khusus. Bagus misalnya, tapi kalau dia bisa ngurusin itu, kenapa dia gak tertarik sama anak yatim yang jelas-jelas seperti ini, kata Nabi SAW. Gak pengen kita. Ada banyak kita ngurusin benda mati itu, ya Allah, detailnya minta ampun. Kembali ke hobi masing-masing, diurusin tuh benda. Emangnya gak bagus? Bagus. Emang harus dirawat. Punya sesuatu barang yang dirawat biar bisa dipakai lama. Tapi kalau kita bisa seperti itu, kenapa kita gak tertarik dengan anak yatim? Ada banyak, sebagian orang tuh mengaku nggak ada kegiatan, punya uang, punya segala, gue bingung nih gimana ngabisin waktu, terus gimana cari kerjaan bermanfaat. Kenapa nggak mempertimbangkan jadi kafil anak yatim? Daripada nggak jelas gitu, nanti ke sana lah, buang-buang ini, nanti ke situ lah. Ini jelas-jelas saya dengan kafil anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah. Itu boy. Anak yatim. Kenapa gak berpikir ini? Nabi SAW yang mengatakan, ada orang ngabisin uang gak jelas juga, nanti inilah itulah, seringkali ke hal-hal yang mubadir. Daripada kesana, kenapa uang kita gak diarahkan ke mereka? Kafil anak-anak yatim. Kita urusin. Yang bisa kita urusin sendiri, urusin sendiri. Yang gak bisa, kerjasama dengan orang. Lu bukannya bisa ngajar? Iya sih, bisa. Emang suka kasih kursus-kursus. Ayo kita joinan, ini ada project menguntungkan. Kalau gue gak bisa ngajar, tapi gue bisa keluarin ini, gue bisa ngurusan segala macam, kita jadi kafil anak yatim. Ini sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surganya di mana itu loh pertanyaannya? Sama Rasulullah SAW seperti jari telunjuk sama jari tengah. Kira-kira istana surga kita tuh kayak apa? Lalu bandingkan dengan waktu yang habis selama ini, kepakainya buat apa? Lalu evaluasi dana yang selama ini kita keluarkan itu kemana aja itu posnya. Kalau kita dari jauh-jauh hari sudah memilih mereka, mungkin udah ada satu yang jadi misalnya dengan taufik Allah. Ada dua anak yatim yang jadi. Mungkin ada tiga anak yatim yang jadi. Tapi karena selama ini gak pernah ngelirik mereka, yang gak ada yang jadi. Dan kita yang rugi, gak dapat kesempatan itu. Padahal seringkali sebagian kita uang ada yang waktunya ada yang skillnya ada, kemampuannya ada, tapi habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan kadang-kadang jatuh ke yang haram. Kalau mau keberkahan, kalau mau derajat yang tinggi ini, oh tapi kan gak mudah, memang gak mudah. Mau ngurus semuanya gimana mudah? Tapi lihat keutamaannya, lihat pahalanya, dan lihat bagaimana nanti Allah tolong kita. Dan itu tadi kita udah katakan, seringkali di antara kita, kalau kita mau introspeksi diri, mau evaluasi diri, itu bertahun-tahun waktu habis gak jelas. Bertahun-tahun. Yang kalau kita renungkan juga, bertahun-tahun itu juga gak mudah, gitu loh. Emang gak mudah. Kita ngurus sesuatu gitu, gak mudah juga sebenarnya. Bahkan bisa jadi kalau kita fokus ke anak yatim, lebih mudah daripada ngurus hal-hal yang kayak begitu, yang kurang bermanfaat atau bahkan gak bermanfaat sama sekali, atau itu hanya sebatas hobi. Apalagi kadang-kadang jatuh ke dalam hal yang haram. Jatuh ke dalam hal yang haram. Oh, Pak Ustadz, tapi kalau ngurus anak yatim dari A sampai Z itu dananya lumayan loh. Betul. Makanya Nabi SAW tawarkan keutamaan itu. Tapi coba kita lihat deh, koleksi-koleksi kita tersebut, coba dihitung berapa angkanya. Berapa uang yang kita habiskan selama bertahun-tahun untuk punya hal-hal tersebut. Bisa jadi lebih mahal daripada quote-unquote ngejadiin anak yatim dengan taufik Allah SWT. Dan ini baru satu hadis, kita belum bicara banyak yang lain. Tadi kita membicara bagaimana pertolongan Allah kita di dunia, nanti di alam barzakh, lalu bagaimana kita dapat doa dari mereka, lalu kalau kita terus segala macam, mereka berbakti nanti sama kita, walaupun kita gak berharap, tapi itu akan dapat. Jangan berharap dapat pamrih, enggak. Doa dari mereka, aduh hadirin luar biasa, dapat doa dari mereka. Terus misalnya barang-barang yang kita itu atau yang kita keluarkan dana segala macam, kira-kira doain kita apa enggak? Atau nanti jadi hisab kita di hari kiamat. Kalau kita bisa itu, atau misalnya hal yang kita ini dan lain sebagainya, ini jelas-jelas ini anak akan sujud, apalagi kalau kita didik yang benar, akan sujud, akan rukuk, akan bangun malam. Apalagi kalau benar jadi, akan bermanfaat bagi umat, akan bermanfaat bagi masyarakat, akan bermanfaat bagi negara. Itu pahalanya tuh kayak apa, hadirin. Tapi siapa di antara kita yang melihat itu dan tertarik untuk berjuang di kotak ini? Itu yang perlu kita renungkan. Kata Qatadah rahimahullah, kunil yatim kal abir rahim, jadilah seperti ayah yang menyayangi, yang begitu sayang kalau bersama dengan anak yatim. Jadi kalau bersama dengan anak yatim, Anda itu bersikap sebagaimana ayah dengan anak gitu. Itu kalau kita laki-laki, kalau perempuan bersikaplah seperti ibu dengan anak, itu kalau sama anak yatim. Gimana sih ayah yang ngafar semuanya kan ayah? Ibu tuh gimana yang akan ngafar semuanya? Itu hadirin. Jadi dididik, dinasehati, diajarkan, dikasih ilmu, dipenuhi kebutuhan duniawinya, makannya, minumnya, tempat tinggal, dan lain-lain. Maka kata Nabi SAW, saya dan kafil anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah. Silakan bayangkan sendiri bagaimana surganya nanti. Ini bukan hanya sekedar masuk surga, tapi jari telunjuk, jari tengah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita pertemuan besok insya Allah kita masuk ke hadis yang masih berbicara tentang hal yang satu konteks. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga kita bisa buka sisanya besok. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wassallallahu salam ala Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.